Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini dengan aman, dengan nyaman, dengan kondisi badan sehat tanpa mendapatkan halangan suatu apapun. Fa insyaallah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan terakhir kita telah mendengarkan bahwa yang namanya kemaksiatan menyebabkan pelakunya rendah dan hina. Kemudian beliau menyebutkan ayat dari surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses dan beruntung siapa saja yang membersihkan jiwanya, dan sungguh telah rugi siapa saja yang mengotori jiwanya. Nah, kemudian juga telah kita dengarkan bahwa pelaku maksiat di dalam penjara syaitan, sehingga orang yang melakukan kemaksiatan dia senantiasa berada di bawah penjara syaitan, menjadi tawanannya. Dia juga di bawah penjara syahwatnya, berada pada jerat-jerat hawa nafsunya, sehingga dia menjadi tawanan di dalam sel, dalam penjara, kemudian diikat, sehingga kondisinya sungguh-sungguh sangat hina dina. Kemudian juga kesimpulan dari apa yang telah beliau sebutkan, annal qalba kullama kana ab'adu minallah kanatil afatu ilaihi asra wa kullama qaruba minallah ba'udat anhu al-afat. Kalbu hamba, kalbu manusia, setiap semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, semakin meningkatkan iman dan takwanya, semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, semakin dia taat, maka akan semakin jauh dari mara bahaya. Naam. Atau semakin naam mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebaliknya, ketika seorang hamba itu semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang bermaksiat, menjadi orang yang bermalas-malasan untuk beribadah, menjadi orang yang semakin jarang untuk zikir mengingat Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin dekat dengan mara bahaya. Sehingga dengan demikian, kalau kita ingin mendapatkan naungan, perlindungan, rahmat dari Allah Azza wa Jalla, jauh dari mara bahaya di dunia maupun di akhirat, berarti kuncinya adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kita masuk pada pasal berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ma'asi tusqitul karamah. Perbuatan-perbuatan maksiat akan menjatuhkan, menggugurkan al-karamah, kemuliaan. Naam. Wa min 'uqubatiha suqutul jahi wal manzilah wal karamah 'indallah wa 'inda khalqihi. Di antara akibat atau dampak negatif hukuman dan balasan dari Allah Azza wa Jalla untuk pelaku maksiat, ya, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan itu suqutul jah, akan menyebabkan kedudukan dia jatuh. Wal manzilah, posisi dia jatuh. Naam. Wal karamah, kemuliaannya juga akan jatuh. Naam. Kedudukan, posisi, martabat, kemuliaan, semuanya akan jatuh, berguguran, ya, indallah, di sisi Allah Azza wa Jalla, wa inda khalqihi, maupun di sisi manusia secara umum. Dia rendah, hina di mata Allah Azza wa Jalla, dia rendah, hina di mata manusia. Fa inna akramal khalqi 'indallah atqahum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah atqahum, yang paling bertakwa. Naam. Sehingga para nabi dan rasul, dikarenakan mereka merupakan manusia yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, mereka menjadi orang yang sangat tinggi derajatnya. Mereka menjadi manusia yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla maupun di sisi manusia. Naam. Karena ketakwaan yang mereka miliki, karena ketakwaan yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan mereka termasuk dalam sebuah ayat yang Allah Azza wa Jalla firmankan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Azza wa Jalla, naam, itu adalah yang paling bertakwa. Naam. Kata beliau selanjutnya, wa aqrabuhum minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Demikian pula manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla adalah atwa'uhum lahu, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ketika dia semakin giat, semakin gemar, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Naam. Kalau dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, berarti dia akan semakin mendapatkan naungan, perlindungan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala qadri ta'atil 'abdi lahu takunu manzilatuhu 'indahu. Sesuai dengan kadar ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka demikian pula kedudukan dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti tadi, ketika orang itu semakin taat, ketika orang itu semakin takwa, ketika seorang itu semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Naam. Fa idza 'asahu wa khalafa amrahu saqata min 'aini. Sebaliknya, kalau manusia bermaksiat kepadanya, kalau manusia menyelisihi perintahnya, melanggar perintahnya, saqata min 'aini, maka dia akan jatuh di mata Allah Azza wa Jalla. Dia akan jatuh martabatnya, kedudukannya, posisinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Sehingga kita ketahui bersama, mereka-mereka yang bermaksiat kepada para nabi dan rasul, mereka-mereka yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul, mereka malah menentangnya, mereka malah memeranginya, mereka malah memusuhi para nabi dan rasul, maka akibat kesudahan akhir riwayat dan hidup mereka adalah kejelekan dan kebinasaan. Naam. Kita lihat masyarakat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hujan berhari-hari, ya, dengan hujan, curah hujan yang sangat, ya, derasnya. Tidak cuma seperti yang kita alami di masa-masa sekarang ini, ya, hujannya dari zuhur sampai malam, hujannya dari sore sampai pagi, menyebabkan jalan-jalan tergenang, apalagi daerah Jakarta, ya, tinggi 1 meter lebih banjirnya, airnya. Tayyib, masyarakat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, karena mereka bermaksiat, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh, karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan yang luar biasa hebatnya. Naam. Tidak cuma 1-2 meter air yang menggenang, yang membanjiri mereka, namun rumah-rumah yang tinggi, ya, ikut tenggelam, tergenang air. Bahkan sampai gunung-gunung yang tayyib, yang tinggi, ya, juga ikut tergenang dari air yang sangat deras yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka semua mati, mereka semua binasa. Demikian pula masyarakatnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Dikarenakan mereka melakukan perbuatan maksiat yang tidak pernah ataukah belum pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya, oleh masyarakat ataukah umat sebelumnya, melakukan homoseksual, ya, melakukan pelanggaran seksual, melakukan pelanggaran syariat dan norma kemanusiaan, akhirnya mereka pun juga diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka menjadi mayat-mayat bergelimpangan. Mereka menjadi manusia, ya, yang binasa, mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab apa? dengan sebab mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kata beliau tadi, fa idza 'asahu wa khalafa amrahu saqata min 'aini. Ya. Kalau seandainya seorang manusia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menyelisih perintahnya, melanggar perintahnya, maka dia pun akan jatuh dari pandangan, dari mata Allah Azza wa Jalla. Jatuh kedudukannya, martabatnya, bahkan akan menjadi manusia yang binasa. Fa'asqatahu min qulubi ibadi. Setelah dia jatuh rendah dan hina di mata Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Azza wa Jalla asqatahu, menjatuhkan orang tersebut, menghinakan orang tersebut, min qulubi ibadi, di hadapan, di sisi manusia seluruhnya. Ya, setelah dia jatuh dari martabat di sisi Allah Azza wa Jalla, kemudian dia pun jatuh martabatnya di tengah-tengah umat manusia. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla, balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Naam. Wa idza lam yabqa lahu jahun 'indal khalqi wa hana 'alaihim 'amaluhu 'ala hasabi dzalik. Kalau seandainya dia sama sekali tidak lagi memiliki kedudukan dan posisi, inda khalqi, di sisi manusia, di sisi makhluk, wahana alaihim, dia sudah menjadi orang yang dina di sisi mereka, akhirnya amaluhu ala hasabi dzalik, manusia, masyarakat pun akan memberlakukan dia, memberlakukan orang tersebut sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan martabatnya. Yang dulunya dielu-elukan, yang dulunya diagung-agungkan, yang dulunya dihormati dan disegani, sekarang dihinakan, direndahkan, ya, tidak dipandang, tidak diperhatikan. Dengan sebab apa? Karena dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Ta'ala pun menghinakan dia di tengah-tengah masyarakatnya. Nas'alullah salamatul afiyah. Fa'asha bainahum aswa' aish. Akhirnya dia pun hidup di tengah-tengah manusia dengan kehidupan yang paling jelek. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, dengan kehidupan yang paling rendah, kehidupan yang paling hina. Bagaimana tidak? Khamilu zikri, dia tidak lagi terkenal. Ya, dia tidak lagi tersohor. Nah, mungkin kalau dulu terkenal baiknya, sekarang terkenal jeleknya. Kalau dulu terkenal, ya, terhormatnya, sekarang terkenal karena kehinaannya, kerendahannya, kebalikan dari yang sebelumnya. Saqitul qadar, ya, jatuh martabatnya. Zarul hal, hina kondisinya. La hurmata lahu, tidak lagi memiliki kemuliaan, tidak lagi memiliki kehormatan di tengah-tengah manusia. Wala faraha lahu wala surur, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, dia juga tidak mendapatkan kesenangan. Ya, Abdurrazak, ya. Tidak mendapatkan apa? Kesenangan, juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Sedih, ya, sengsara. Naam. Kemudian kecil, apa namanya, dirinya, jiwanya, kemudian dia pun menjadi orang yang minder untuk tayyib, dilihat oleh manusia yang lainnya. Fa inna khumula dzikri wa suqutal qadri wal jah jalibun jalibu kulli ghammin wa hammin wa huznin wala suru wala sururin ma'a wala farahin. Karena rendahnya nama baik dia, jeleknya, rendahnya, jatuhnya martabat dia dan kedudukannya, semuanya itu jalibu kulli gham, akan mendatangkan setiap kesedihan. Ya, pelaku maksiat, ya kita lihat tadi masyarakat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, demikian pula masyarakat Nabi Lut alaihi salatu wassalam, mereka tidak lagi merasakan kesenangan. Ya, mereka sedih bukan main. Jakarta saja yang ya rumah-rumah mereka masih bisa digunakan untuk menyelamatkan diri, terutama yang tingkat, yang lantai 2 dan 3, itu saja sudah merasakan luar biasa sedihnya, repot. Ya, bisa jadi satu pekan cuma makan sari mie, ataukah makan indomie, ataukah nama-nama produk yang lainnya, tidak makan nasi. Sampai-sampai ada berita, ya, ibu kota akan dipindah ke luar Jawa. Sudah panik bukan main. Lah bagaimana mereka yang merasakan hujan berhari-hari? Nah, kata orang Januari itu hujan sehari-hari. Itu saja hujannya enggak terus-menerusan gitu, tetap ada redanya. Lah ini masyarakat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dari waktu ke waktu, dari na'am detik ke detik berikutnya merasakan curahan hujan yang luar biasa hebatnya. Na'am dalam waktu yang tidak lama menjadikan tempat-tempat yang menjadikan mereka ya naik ataukah menyelamatkan diri ternyata ikut tenggelam. Ya, naik ke lantai 2 ternyata air menyusul. Nah, misalkan ada tower, naik ke tower, ternyata airnya juga menyusul, semakin tinggi. Naik ke Gunung Sumbing misalkan, karena sudah saking tingginya, ya, ternyata juga air semakin meninggi. Gunung Sumbing, ya, terendam. Nah, akhirnya tidak mau, ya, binasa. Tayyib. La hurmata lahu. Tayyib. Kemudian selanjutnya, wahammin akan menyebabkan mereka terliputi hammin, rasa sedih dari apa yang akan terjadi ketika merasakan hujan yang terus menerus, ketika merasakan sedikit demi sedikit ternyata air semakin pasang, air semakin naik. Mereka merasakan, waduh nanti anak istri saya bagaimana, waduh nanti pekerjaan saya bagaimana, waduh nanti kalau terjadi konsleting listrik bagaimana. Ya, dia membayangkan kesedihan terkait dengan sesuatu yang akan terjadi berikutnya, dampak setelahnya. Wa huznin, dia pun sedih bukan main terkait dengan apa yang telah lewat darinya. Ya. Wala surura ma'ah wala farah, dia tidak merasakan kesenangan, dia tidak merasakan kegembiraan. Ya. Dalam kondisi karena memang ya pada saat-saat, pada detik-detik mereka akan binasa, mereka akan mendapati ajalnya. Meskipun korun yang mereka ataukah korun yang naam hidup di tengah-tengah hartanya yang melimpah ruah. Ya. Hartanya yang melimpah ruah. Orang terkayanya nomor satu sedunia ketika itu. Tayyib. Tidak ada yang menyaingi korun dalam kekayaannya. Istri jangan ditanya berapa jumlahnya. Uang jangan ditanya berapa jumlahnya. Ya, gudangnya besar. Naam, pintu gerbangnya besar. Tayyib, kuncinya saja kalau orang satu saja sudah enggak kuat. Ya, harus puluhan orang yang mengangkat kuncinya. Naam, karena saking besarnya. Tayyib. Mungkin bahasanya kita ya kuncinya kayak kayu gelondong gitu ya. Kayu gelondong itu pun bukan dipotong 2-3 meter, gelondong utuhan. Ya, orang 20 pentayatan untuk memikulnya gitu. Itu kuncinya. Ya, belum gerakkannya, belum untuk menggeser pintu gerbangnya. Lah gudangnya seberapa? Nah, orang terkaya sedunia ketika itu. Sehingga ketika dia lewat membawa ataukah mengenakan pakaian yang mewah, ya, mungkin arah-arahan gitu ya, konvoi, ya, berjalan di tengah-tengah ya pandangan manusia, dia mengenakan pakaian yang paling mewah, paling mahal, kemudian diiringi oleh para pengikutnya yang juga dengan berpakaian mewah, ya, ditampilkan berbagai macam kemewahan yang dia miliki, yang tidak pernah ataukah tidak dimiliki oleh selainnya, sampai-sampai orang-orang yang lihat ketika itu yang tidak ingat dengan Allah Azza wa Jalla, yang tidak ingat dengan akhirat, mereka pun akhirnya geleng-geleng kepala, ya, dilewer apa namanya itu air ludahnya, air liurnya, kepingin bukan main. Nah, keblinger dengan apa yang dipamerkan oleh Qarun, karena betul-betul orang nomor satunya di dunia ketika itu, bukan orang nomornya se Magelang, bukan orang nomornya se Indonesia saja, namun se dunia ketika itu. Ternyata apa yang terjadi, ya, Qarun yang meskipun banyak dari orang yang berkeinginan untuk menjadi seperti dia, ya, ternyata akhirnya adalah binasa. Harta kekayaan yang dia miliki, harta kekayaan kemewahan yang dia miliki, sama sekali tidak bisa menyelamatkan dia, sama sekali tidak bisa menyelamatkan azab Allah Azza wa Jalla, karena bumi milik Allah Azza wa Jalla. Mungkin Qarun ketika itu enggak cuma beli mobil, beli pulau, mungkin beli negara mampu ketika itu, bahkan mungkin membeli bumi yang gitu ya. Namun ternyata bumi yang dia di atasnya tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena bumi milik Allah Azza wa Jalla. Ya, karena bumi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Qarun, ya, dihancur, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Sudah akhirnya mati, ya, binasa bersama harta benda yang dia miliki. Nah, sehingga dia menjadi orang terkenal. Sampai sekarang kita mengenal Qarun, tapi kita mengenal kejelekannya, bukan kebaikannya. Lah ini, ketika seorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, nah, menjadi orang yang tidak terkenal. Kalau dia menjadi orang terkenal, berarti terkenal akan kejelekannya. Oh, itu toh orang yang selama ini diberitakan kejelekannya. Pantes. Gitu. Terkenal tapi kejelekannya. Nah, sak pas gitu ya. Kalau orang keluhan sak fas gitu. Nah, pantas kalau orangnya kayak gitu. Sesuai dengan nam gelagatnya gitu. Tayyib. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa aina hadzal alam min lizzatil ma'siyah laula syukur syahwa. Mana, ya, di mana letak posisi kepedihan yang dirasakan tadi, ya, dibandingkan dengan lezatnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Laula syukur syahwa, kalau seandainya bukan karena mabuk dikarenakan syahwat yang dia na'am lakukan, yang dia dalami. Dalam artian kepedihan, kesakitan, kesengsaraan yang dialami oleh pelaku maksiat dengan hal-hal yang telah beliau gambarkan tadi, itu lebih besar, itu lebih pedih, tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan dan kenikmatan, ya, dari ketika dia melakukan kemaksiatan. Karena orang melakukan kemaksiatan itu kan merasakan kelezatan, kenikmatan. Ya, sehingga dia sampai lalai dengan Allah Azza wa Jalla, ya, karena kelezatan tadi. Nah, tayyib. dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min a'dhami ni'amillahi 'alal 'abdi, di antara nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 'alal 'abdi, yang dianugerahkan kepada seorang hamba. Apa sih nikmat yang paling agung, atau di antara nikmat yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla? Ayyur ayyarfa'alahu bainal alamina dzikra. Di antara anugerah yang besar juga adalah Allah Azza wa Jalla mengangkat nama baik orang tersebut di tengah-tengah manusia. Ya, namanya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Diharumkan nama baiknya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menjadi orang terkenal, akan tapi terkenal kebaikannya. Ya, terkenal kebaikannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, terkenal. Ya. Suatu ketika di antara keduanya, anak orang ingat, apakah Umar atau Abu Bakar? Seingat saya Umar. Nah, karena memang Umar bin Khattab ini tadi, ya, meskipun dia termasuk dari salah satu singa padang pasir, ya, bukan cuman singanya terminal, bukan cuman singanya jalanan, tapi singa padang pasir. Ya, padang pasir itu kan penuh dengan hal yang tidak enak gitu ya. Apa yang mau dimakan di padang pasir? Ya, kalau di terminal kan masih mending, ada bakpao, ada tahu susur, ya masih enakan gitu. Nah, ini padang pasir, kanan kiri kerikil, ya pasir. Jadi orang yang paling sangat-sangat disegani ketika itu. Nah, orang yang paling-paling ditakuti ya di padang pasir ketika itu. Ya, namanya singa, singa padang pasir. Meskipun beliau termasuk dari orang yang paling ditakuti ketika itu, tapi ternyata perbuatan baiknya menjadikan harum namanya. Ya, beliau sangat dermawan, beliau bermurah hati, dan beliau tidak sombong. Baik. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, ketika beliau menjadi seorang pemimpin negara, bahkan pemimpin kaum muslimin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau aktif dalam menyantuni rakyatnya, beliau aktif dalam memberikan bantuan kepada rakyatnya yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin, yang kekurangan. Ya, suatu malam, ya, beliau ini jalan, ya, melihat kondisi dari masyarakatnya bersendirian, tanpa ada ajudan, tanpa dikawal dengan senjata, ya, sendirian, tanpa dengan mobil lapis baja, anti peluru, anti bom, anti rudal, tidak, sendirian, tangan kosong, ya, bukan dengan pakaian kemewahannya, bukan dengan harta yang melimpahnya, bukan, tapi dengan pakaian compang-camping, dengan badan ataukah penampilan yang kusut gemusut, dalam bahasa kita lagi nyamar. Ya, beliau keliling mengelilingi masyarakatnya dari kampung satu menuju kampung berikutnya. Ya, kemudian beliau mendapati tayib ada ibu, ya, seorang ibu, singkat saya janda, memiliki anak, ya, yang kecil-kecil. Naam. Anaknya itu merengek-rengek kelaparan. Kalau sekarang kan anak-anak kita alhamdulillah nangisnya merengek-rengek bukan karena kelaparan, tapi minta jajan, jajannya micin-micin gitu ya. Nah, minta jajan yang micin-micin. Kita tegah, kita larang supaya tidak jajan micin-micin, nangisan gitu, merengek-rengek. Lah, anak-anak itu merengek-rengek karena kelaparan. Tayyib. Akhirnya, ya, beliau ini tadi kemudian pulang, ya, ke istana, tayyib, kemudian dengan sendirian memikul apa membawa enam sekarung dari beras ataukah gandum. Dipikul sendiri, bukan kemudian sini, ini bawa ke sana ya. Kamu sana, sini. Ini bawa ke sana. Tidak. Tapi langsung diangkat sendiri, dipanggul sendiri. Nah, pada saat beliau tadi, orang yang paling ditakuti ketika itu. Enggak cuma ditakuti, paling ditakuti. Ya, sampai-sampai setan pun takut dengan dia. Ya. Kalau Umar bin Khattab itu jalan dari lewat satu lorong, satu gang, setan menyingkir. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau setan atau apa? Umar Abu Bakar itu yang ditakut oleh setan. Umar ya. Kalau seandainya Umar itu lewat jalan dari sini ke koperasi sana, setan itu nyingkir, jauh ke sana. Jadi yang takut bukan manusia saja, setan takut. Demit randulitan itu ya. Nah, setan orang doyan, demit orang dulitan itu kata orang sekarang. Ternyata beliau seperti itu kondisinya. Ya sangat bagus, sangat mulia akhlak budi pekertinya. Nah, dipikul sendirian, disungguh. Nah, kemudian dikasihkan ya malam-malam sendirian ke orang tadi, ya ibu-ibu tadi. Akhirnya dimasak. Terus menerus berlalu malam seperti itu. Dilihat kalau sudah habis dikasih lagi, habis dikasih lagi. Nah, sampai akhirnya dengan berjalannya waktu ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, sang ibu ini tadi pun terheran-heran. Kok sekarang enggak ada lagi yang ngasih ya sembako pada saya ya. Nah, akhirnya dia pun curiga. Nah, jangan-jangan yang ngasih saya selama ini adalah ya Pak Presiden ini. Bahkan bukan presiden ya, karena ya lebih tinggi dari presiden. Ya, jangan-jangan Amirul Mukminin. Nah, sang penguasa kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin. Ternyata benar. Ya, dia baru tahu ternyata selama ini yang memberikan sembako kepada dia adalah Amirul Mukmin, pemimpin kaum mukmin kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, diangkat namanya, dijunjung nama baiknya oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah manusia. Ya, menjadi orang yang terkenal, akan tapi terkenal apa? Kebaikannya. Baik. Ini termasuk dari anugerah yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, dikarenakan waktu sudah jam 7, mengingat ada sebagian teman kita yang ada mau bekerja, tidak dimarahi sama bosnya, mungkin kita sekiankan dulu saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam bi'idznillah taala. Tafadhalu, hafizakumullah.